بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خنف الدين عزكم الله. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ke-17, bab da'watil walidain, bab doanya kedua orang tua. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوة الوالدين، باب دعاء kedua orang tua. قال حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة البصري ثقه، beliau rawi yang terpercaya. قال حدثنا هشام، هشام بن أبي عبد الله التستوائي، bapaknya namanya Sambar، هشام بن Sambar التستوائي البصري، إمام يا أخوان. عن يحيى، هو ابن أبي كثير، dari يحيى ابن أبي كثير، juga rawi yang terpercaya، ثقه. عن أبي جعفر، dari أبو جعفر المؤذن، dikenal dengan julukan المؤذن، أنصاري، dia orang أنصار. أبو جعفر يا إخوان مجهول حال، meriwayatkan dari dia beberapa orang rawi, namun tidak dipuji, tidak diberi tazkiyah oleh para ulama, sehingga dia majhul hal. Sebuah hadis yang di sanadnya ada rawi majhul hal, apa derajatnya? Baik. Sebab rawi yang majhul hal, tidak diketahui keadaannya, itu rawi yang diperbaikkan hadisnya, sebab dia enggak jelas orangnya ini thiqah terpercaya atau tidak, orangnya majhul, mereka tahu bagaimana keadaan dia. Sementara syarat untuk disahihkannya sebuah hadis, para perawinya harus jelas, harus terpercaya. Imam Abu Ja'far hadza majhul, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul, bahwasanya beliau Abu Ja'far mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, thalathu da'awatin, ada tiga doa. Tiga doa. Mustajabatun lahunna. Tiga-tiganya mustajab. Mustajab, yakni dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna. Tidak ada syak. Tidak ada keraguan lagi pada tiga doa tadi. Tentang dikabulkannya tiga doa tadi. Apa itu? Beliau mengatakan, yang pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya seorang musafir. Seseorang yang bepergian. Makbul. Mustajab ya. Dan yang ketiga ialah wa da'watul walidi, dan doanya orang tua ala waladihi, untuk kejelekan anaknya. Da'a ala itu mengandung pengertian doa kejelekan, doa kecelakaan, doa kebinasaan. Yani doa kecelakaan, dosa kebinasaan, doa kebinasaan seorang tua kepada putranya. Hadal hadis, hadis ini ikhwan fillah azakumullah, dengan sanad ini dhaif. Agar ikhwan, sebab pada sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far, dia majhul. Namun hadis ini ikhwan fillah azakumullah memiliki penguat. Ada penguatnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada penguatnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam sunannya. Namun dalam sanadnya, dalam sanad hadis Anas, ada seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Bakr Al-Marwazi. Ibrahim bin Bakr Al-Marwazi. Dia ini juga majhul hal. Rawi yang majhul juga. Tidak diketahui bagaimana keadaannya. Paham? Sehingga hadir Anas, sanadnya juga dhaif. Paham ya? Anas, dhaif. Hadisnya Anas, dhaif. Hadisnya Abu Hurairah juga dhaif. Namun, khanafitina azakumullah, bila dua riwayat ini dikumpulkan, hadis Abu Hurairah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dijadikan satu, maka riwayat ini bisa naik menjadi hadis hasan di ghairihi. Paham ya? Hadis hasan dikarenakan ada penguatnya. Dia hasan karena ada penguatnya. Sehingga dua riwayat dijadikan satu, satu kesatuan, maka matannya, matan riwayat ini ialah matan yang hasan. Bisa dipakai sebagai hujjah karena ada penguatnya. Naam ya. Wa hadzal hadits qala fi tinazakumullah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah. Dalam silsilah al-hadits as-sahihah 596 nomornya. 596. Masya Allah. Sehingga di sini bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai dalil. Karena dia derajatnya hasan li ghairihi. Hadis ini khana bitina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Bab doa kedua orang tua. Ini diambil oleh beliau dari kalimat yang terakhir. Wa da'watul walidi. ala waladihi. Doanya orang tua untuk kejelekan anak-anaknya. Yakni termasuk doa-doa yang mustajab, yang makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa. Maka di sini khana fitina azakumullah ada peringatan kepada para aulad, kepada para anak-anak, baik itu yang laki-laki ataupun yang wanita, yang perempuan, hati-hati. Jangan sampai kalian melakukan tindakan uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dikhawatirkan nanti orang tua tadi dikarenakan merasa disakiti atau merasa dihinakan atau yang semisalnya, dia enggak sabar. Kemudian akhirnya muncul dari ucapan orang tua sebuah doa yang doa itu untuk kecelakaan, untuk kehinaan sang anak. Hati-hati, doanya orang tua ketika dizalimi, ketika diganggu, dianiaya oleh anak-anaknya, kemudian orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya, itu makbul. Doa yang makbul. Doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Itu maksudnya, ya, ikhwan. Maka hati-hati. Jangan sampai membuat orang tua marah. Jangan sampai membuat orang tua kemudian hilang kesabaran sehingga mereka mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Ini peringatan untuk anak-anak, ya, ikhwan. Namun juga dinasihatkan kepada para orang tua supaya mereka memiliki sikap at-ta'anni. Tahu ta'anni? Kehati-hatian. Sabar. Jangan tergesa-gesa untuk melafadzkan satu doa untuk kejelekan sang anak. Bahaya. Sebab disebutkan dalam riwayat ini makbul, termasuk doa yang mustajab. Hati-hati. Itu ialah anak kamu sendiri. Darah daging kamu. Wah, kata. Sehingga masing-masingnya itu dinasihati dengan nasihat pada porsinya masing-masing. Para anak-anak dinasihatkan supaya memiliki sikap birrul walidain, berbakti sama orang tua. Dan jangan sebaliknya, jangan melakukan tindakan uququl walidain, durhaka sama orang tua. Sebab dikhawatirkan, diulangi lagi, dikhawatirkan orang tua tadi hilang kesabaran, kemudian mendoakan kejelekan atas dia dan makbul. Tamam? Dan demikian pula orang tua dinasihati supaya jangan gampang-gampang mendoakan kejelekan untuk sang anak. Hati-hati. Doanya makbul. Dan itu dikuatkan dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ikhwan, kalian jangan mendoakan kejelekan diri-diri kalian sendiri. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan untuk harta benda kalian. Sebab dikhawatirkan akan menepati suatu saat, suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa pada waktu itu. Mustajab maksudnya. Hadza ikhwan amrun khatir, perkara yang sangat berbahaya. Maka dinasihatkan betul bagi para orang tua untuk betul-betul memiliki kesabaran yang tinggi menghadapi anak-anaknya yang rewel atau menghadapi anak-anak yang nakal atau anak yang susah diatur atau anak yang mungkin preman atau yang semisalnya. Sabar dan jangan sampai melafadzkan doa yang di situ ada unsur kebinasaan ada unsur kecelakaan untuk sang anak. Hati-hati, mustajab ya ikhwan. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, para orang tua yang bijaksana, orang tua yang menghendaki kebaikan untuk sang anak-anaknya, dia akan berupaya untuk mendoakan kebaikan untuk sang anak-anaknya. Ketika dizalimi atau dianiaya atau melihat anaknya nakal, preman, sediatur, atau semisalnya, maka orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana, ialah orang tua yang mendoakan kebaikan untuk sang anaknya. Didoakan hidayah, taufik, kesalihan, afiyah, wa'adala. Tamam? Didoakan dengan hidayah, Allah yahdik. Atau dengan kebaikan, aslihakallah, Allah yuslihak. Atau dengan doa taufik, wafakakallah. Tamam? Atau doa supaya diluruskan langkahnya. Sadatallahu khutak, wa'adala. Ini doa, doa kebaikan untuk sang anak. Siapa tahu, di saat-saat dia mazlum seperti itu, dizalimi seperti itu, kemudian dia mendoakan kebaikan untuk sang anaknya, makbul, mustajab dakwahnya, doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membawa maslahat yang besar, anaknya yang tadinya beling, nakal, berubah menjadi anak yang saleh. Yang tadi anaknya itu menyimpang, enggak beres, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa orang tuanya, menjadi anak yang lurus, prinsipnya lurus, akidahnya bagus, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya wahakata. Hakata ikhwan. Ini inti bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Perlu diingat pula ikhwan fillah azakumullah, yang dimaksud dengan al-walid, saya ingatkan sekali lagi ikhwan, da'watul walid, doanya al-walid itu mencakup ayah dan ibu. Paham ya? Al-walid itu ayah dan ibu. Sehingga terjemahan yang tepat, al-walid ialah orang tua. Mencakup ayah dan mencakup ibu. Doanya bapak, doanya ibu itu makbul, mustajab. Kalau mendoakan kejelekan atas orang tuanya, atas anak-anaknya. Allahu musta'an. Mungkin di benak kalian langsung terngiang kisahnya Maling Kundang ya. Allahu musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ikhwan. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan adanya tiga doa yang mustajab. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan la syakka fihinna, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi doa-doa tadi makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ya ikhwan? Kenapa beliau mengatakan la syak, enggak ada keraguan? Sebab doanya mereka ini khana fitina azakumullah ialah doa yang muncul dari hati yang paling dalam. Bukan doa yang bikin-bikin. Doa yang betul-betul ikhlas. Doa yang betul-betul menunjukkan pelakunya itu murni sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Sehingga dikarenakan apa namanya keikhlasan tadi, dikarenakan tawakal yang tinggi kepada Allah, juga dikarenakan al-luju ila Allah, sandaran yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa tadi kata beliau la syak, tidak ragu lagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah da'watul mazlum, dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi. Ini khana fitina azakumullah, juga disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahihah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman. Di antara isi wasiatnya ialah beliau mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Ittaqi da'watal mazlum. Sebab kata Rasulullah, tidak ada antara doa tadi dengan Allah hijab. Enggak ada perantara, enggak ada tameng, enggak ada tedeng aling-aling, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan, ittaqi da'watal mazlum. Sebab yang pertama mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat ini, dan yang kedua tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwan. Maka di sini khana fitna azakumullah memberikan faedah kepada kita supaya kita memiliki sikap al-ibti'ad an-zulm, menjauhkan diri dari kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita bertindak sewenang-wenang, bertindak pongah dan angkuh kepada orang lain. Yang dikhawatirkan ikhwan fillah azakumullah itu ialah kezaliman, dan orang yang kita zalimi tadi tidak mau memaafkan kita, atau hatinya dongkol, atau jengkel, atau yang semisalnya pada kita, akhirnya dia pun mencari langkah yang paling cepat dan tepat, yaitu mendoakan kejelekan bagi kita. Ada berbahaya ya ikhwan. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala apa namanya menakdirkan dia mendoakan kejelekan atas kita, makbul ya ikhwan, da'watul mazlum mustajabah. Maka hati-hati ya ikhwan. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mewanti-wanti umatnya jangan sampai berbuat kezaliman. Beliau mengatakan, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman itu ialah kegelapan nanti di hari kiamat. Kegelapan bagi pelakunya nanti di yaumil qiyamah. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma 'ala nafsi, faj'altuhu bainakum muharrama, fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas kalian. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya jadikan kezaliman itu adalah perkara yang haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling membolimi. Jangan saling membolimi. Wadhal hadith khanafiddin azakumullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Hakadha ikhwan. Ini semuanya khanafiddin azakumullah, riwayat ahadith yang menjelaskan kepada kita larangan, keharaman yang namanya kezaliman. Larangan dan keharaman yang namanya kezaliman. Maka jangan sampai khanafiddin azakumullah kita terjatuh dalam perkara kezaliman, baik kita sebagai seorang rakyat jelata, atau sebagai seorang pejabat, atau sebagai pemerintah, atau yang semisalnya. Maka ittaqu adh-dhulm, hendak kalian menjauhi dan takut kepada kezaliman. Fadhulmu dhulumatun yaumul qiyamah, kezaliman tiqun nafitin azakumullah, ialah kegelapan di akhir-akhir nanti. Dan juga dikhawatirkan orang yang mazlum, yang terzalimi, mendoakan kejelekan atas kita, dan doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kemudian doa yang kedua ialah wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Orang yang musafir, orang yang mengadakan bepergian keluar kota, keluar kotanya. Ini juga makbul karena fitnah doanya ikhwan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya safar, bepergian, sababun min asbabi istijabati doa, satu sebab dari sebab-sebab makbulnya doa. Itu safar. Itu safar. Apalagi dengan nas riwayat ini, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwasanya da'watul musafir mustajabah. Dakwahnya atau doanya orang yang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya khana fitina azakumullah, khana fitina azakumullah, jangan disia-siakan kesempatan yang satu ini. Ketika antum melakukan safar, safar ta'ah, safar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bepergian jauh, jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, jauh dari handai tolan, mengasingkan diri di negeri perantauan dan yang semisalnya, maka itu musafir. antum sebagai musafir, maka diusahakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doaul musafir mustajab, doanya orang yang musafir itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Namun ikhwan fillah jazakumullah, yang perlu diingat di sini bahwasanya ini satu dari sebab-sebab makbulnya doa. Dan yang namanya doa ikhwan fillah jazakumullah makbul kalau ada pada dia sebab makbulnya doa dan tidak ada padanya penghalang-penghalang yang menghalangi doa tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini semuanya baru membahas tentang asbab kubul doa, sebab-sebab dimakbulkannya doa. Dan di sana ikhwan fillah jazakumullah juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya mawani', penghalang-penghalang, pencegah-pencegah yang menghalangi dimakbulkannya doanya seseorang. Tamam? Walaupun pada dirinya terdapat sebab-sebab yang banyak untuk makbulnya doa, tetapi kalau ada pula pada dirinya sebab-sebab yang menghalangi doa, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajula asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab ya rab. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ada seseorang dia berdebu badannya ya Pak. Dan kusut masai, rambutnya kusut masai, terurai, badannya berdebu. Yani kata para ulama, yani ada pada dia bekas-bekas safar, bekas-bekas bepergian orang yang baru pergi jauh, kelelahan, keletihan, belum sempat mandi, belum sempat ganti baju, atau yang semisalnya rambutnya kusut, acak-acakan, badannya berdebu. Hah? Seperti itu. Asy'atha aghbara. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rabb ya Rabb. Kata para ulama ikhwan fillah jazakumullah, pada orang ini terdapat sekian banyak sebab makbulnya doa dia. Yang pertama, dia sebagai seorang musafir, asy'atha aghbara, kusut masai, berdebu, musafir dia ini. Yang kedua, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yang ketiga ialah dia memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb ya Rabb. Itu namanya tawassul dengan nama Allah, diperbolehkan. Tiga sebab ya ikhwan, yang itu merupakan kata para ulama min a'zamil asbab, termasuk sebab yang paling besar untuk makbulnya sebuah doa. Namun ikhwan fillah jazakumullah, doanya orang ini ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwan? Sebab dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi makbulnya doa dia. Rasul mengatakan setelah itu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Rasulullah SAW, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makanan dengan perkara yang haram pula, beliau mengatakan fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya orang-orang ini? Nah mungkin ya ikhwan. Ini ikhwan fillah jazakumullah, satu sebab. Bukan satu sebab, satu penghalang dari penghalang-penghalang makbulnya doa, yaitu perkara yang haram, mengkonsumsi barang haram, baik dalam bentuk makanan, ta'am, memakan barang-barang yang haram, yang jelas-jelas haram secara syar'i, makan daging babi, makan bangkai, makan anjing, katanya mereka apa? Jamu. Nah, sate jamu, sate anjing. Ada yang semisalnya, minumannya haram, minuman dia minuman keras, pil koplo, ekstasi, sabu-sabu, bir. Ada yang semisalnya, yang itu merupakan minuman keras yang diharamkan dalam Islam. Wamal basu haram, pakaiannya haram, laki-laki menggunakan pakaiannya perempuan, laki-laki pakai saya, tahu saya ya, laki-laki pakai rok, atau yang semisalnya, atau sebaliknya perempuan, perempuan menggunakan celananya laki-laki, wah kata, atau perempuan menggunakan jubahnya laki-laki, atau perempuan menggunakan kelansuannya laki-laki. Malbasnya haram. Kemudian wudhiya bil haram. Dia dikasih makan dari barang yang haram. Dia makan dari barang riba. Dia makan dari hasil mencuri. Dia makan dari hasil merampok. Atau yang semisalnya. Semua perkara yang haram. Maka perkara yang satu ini, khana fitina azakumullah, menghalangi doa dia. Menghalangi makbulnya doa dia. Ha kata ikhwan. Maka ikhwan nabitina azakumullah, untuk diterimanya doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, itu harus terpenuhi sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab makbulnya doa, harus hilang faktor penghalangnya, mawani' penghalang-penghalangnya makbulnya doa. Baru setelah itu ikhwan nabitina azakumullah, doa tersebut akan makbul, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya kawan. Ini soal. Endah. Kalau seandainya. Seandainya. Kamu dikasih tahu. Bahwasanya kamu itu memiliki satu doa yang makbul. Jelas nih. Dikasih tahu. Pemberitahuan sebelumnya. Antum. Mendapatkan satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Minta apa aja makbul. Kira-kira kamu doa apa? Kira-kira apa doanya? Begitu. Itu murni dari hatinya antum. Enggak eman-eman. Enggak eman-eman. Bayangkan, ini antum yang dikasih sekarang ini. Antum yang dikasih. Ada satu doa yang makbul. Pasti makbul di sisi Allah SWT. Kira-kira apa yang kamu minta? Apa kamu minta surga aja? Masya Allah. Ya Allah, saya minta surga. Langsung dikabulkan. Masuk surga kamu. Nah, jannah. Masya Allah. Saya apa? Gimana? Seandainya gak iman, tak kasih ke orang lain gitu ya. Wah, iman-iman tenan. Mikirnya, wah, doa yang makbul. Masya Allah, ini kesempatan emas ini. Kalau orang yang gak ngerti masa depan dia yang cerah nanti zaman kiamah, mikir pikiran dia nanti urusan dunia. Kenapa ya? Orang yang di kepalanya itu dunia otok isinya itu. Dikasih tahu, wah fulan, kamu tuh mendapatkan berita pengumuman mendapatkan satu doa yang makbul di sisi Allah SWT, kamu doa langsung dikabulkan. Oh iya, betul. Langsung doa, ya Allah. Pokoknya yang penting kan sekali doa. Setelah satu kali duduk, doanya panjang, ada masalah. Allah SWT. Mungkin macam-macam, ya Allah, saya minta rumah yang mewah, mobil yang bagus, istri yang cantik. Akhirnya, barangkali begitu. Allahumma musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Namun ikhwan fillah azakumullah. Kalau orang yang saleh, orang yang mengerti bagaimana kemaslahatan dirinya, dan juga orang yang mengerti tentang kemaslahatan apa namanya masyarakatnya, maka dia akan menggunakan doa yang makbul tadi untuk kepentingan yang lebih anfa', yang lebih manfaat. Di sini ada dua contoh ya ikhwan. Contoh yang pertama ialah peristiwanya sahabat Ansar. Hadisnya ikhwan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Tamam? Suatu hari ya ikhwan, sebagian sahabat Ansar kumpul. Kumpul mereka ya. Berkumpul, mereka merenungi keadaan mereka ketika itu. Mereka mengatakan, wahai Ansar, bayangkan, kamu ini memiliki kebun yang banyak, kebun yang luas, sementara kamu mengambil airnya, itu harus jauh ke sana, jauh. Kemudian naik di atas yang tinggi, kemudian harus nimba dulu, nimba, lama, berat, kemudian kamu pikul, atau kamu pikulkan kendaraan kamu, menuju ke sawah-sawah kamu, terus begitu bolak-balik, capek kamu itu. Capek kamu itu. Gimana kiranya, kalau kita datang pada Rasulullah SAW, kita minta supaya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk kita. Kita minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya gunung ini memancarkan air, mata air yang deras. Dipancarkan oleh Allah SWT untuk kita. Sehingga enggak capek-capek lagi nimba-nimba air, jauh ke sana, capek kita. Kalau ada mata airnya kan enak, tinggal dialirkan saja. Nah begitu. Iya benar ini. Memang kita sudah lama mikir jihad, perang dengan kaum musyrikin. Sekali-kali kita mikirkan sawahnya kita ini. Akhirnya di siang hari ya ikhwan. Bukan kebiasaan mereka waktu itu datang kepada Rasulullah SAW. Datang rombongan Ansar kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW dari jauh melihat mereka. Tersenyum beliau. Begitu mereka mendekat, disambut sama Rasulullah SAW. Marhaban ya Ansar. Selamat datang wahai sahabat Ansar. Ala wa sahla. Tumben ini bahasanya kita orang ya. Tumben kok datangnya saat-saat seperti ini. Ini mesti ada hajat orang Ansar ini. Enggak biasanya mereka datang kepada Rasulullah SAW di saat seperti itu. Mesti ada hajat. Kemudian beliau mengatakan ketika itu di depan sahabat Ansar ya ikhwan. Beliau mengatakan, wahai sahabat Ansar, saluma badalakum. Kamu minta semua yang nampak untuk kamu. Kamu minta apa yang kamu inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memakbulkan doa kalian. Ini pengumumannya ya ikhwan. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sahabat Ansar. Wahai sahabat Ansar, ini kamu dikasih kesempatan makbul doanya kamu. Minta apa aja. Ini Rasulullah mengatakan demikian ya ikhwan. Bukan Pak Yai. Kalau Pak Yai kena orang genai. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Wahyu dari Allah. Maka sahabat Ansar ya ikhwan. Ini belum menyampaikan keinginannya mereka nih ikhwan. Rasulullah yang menangkap sinyal dari datangnya mereka ketika itu. Mereka langsung saling memandang. Salatulah begini. Saling memandang sesama lain. Tadi Rasulullah mengatakan demikian. Bahwasanya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah akan dikabulkan saat ini. Bagaimana ini? Ada yang mengatakan ya ikhwan. Ya Ansar. Apakah kamu akan meminta dunia? Ada yang mengatakan demikian ya ikhwan. Apakah kalian akan meminta dunia? Maka salu. Mintalah kepada Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah SWT supaya mengampuni kalian. Berubah niat ya ikhwan. Yang tadi dari awal sudah siap untuk mengadu kepada Rasulullah SAW, mengadukan nasibnya mereka yang melarati tadi itu. Begitu mendapatkan kesempatan emas, makbul doanya, langsung berubah niat ya ikhwan. Yang tadi ngurusin dunia, perkara dunia, langsung berubah. urusannya perkara akhirat. Langsung, ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa li abnail ansar wa li abnai abnail ansar. 3 kali ya. Masyaallah. Barokahnya untuk mereka dan dua turunan setelah itu. Rasulullah mengatakan, ya Allah ampunilah sahabat Ansar. Kemudian anak-anak mereka dan anak-anak mereka. Ini cucunya mereka. 3 kali ya. Masya Allah. Ada ikhwan orang yang saleh. Begitu mengerti ada doa yang makbul. Itu diperuntukkan untuk perkara yang anfa'. Yang lebih maslahat, lebih manfaat lagi. Contoh yang kedua. Ialah yang diucapkan oleh Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakannya, ikhwan. Kata beliau, lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autu biha lissultan. Kata beliau. Katanya beliau, Fudail rahimahullah, kalau, yang ini berandai-andai ya, ikhwan. Sebab wahyu telah terputus. Tidak mendapatkan berita langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga sekarang babnya berandai-andai. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, kata beliau, niscaya aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Tamam, ad'u biha lis-sultan. Aku akan berdoa untuk kebaikan sang penguasa. Ada yang tanya, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, lo kenapa kamu kok doa untuk kebaikan sang penguasa? Kenapa enggak engkau meminta surga saja untuk dirinya kamu? Enak, makbul. Kenal jannah, selamat, beruntung. Beliau mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya supaya saya min ahli jannah, manfaatnya untuk diri saya pribadi. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan para penguasa, maka manfaatnya akan dirasakan oleh al-bilad wal-ibad wad-dawab, kata beliau. Manfaatnya akan dirasakan oleh bangsa dan negara, akan dirasakan oleh semua masyarakat, bahkan akan dirasakan oleh binatang ternak sekalipun, katanya beliau. Maka ucapan ini, khana fitina azakumullah, sampai kepada para ulama yang lainnya, kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, maka beliau mengatakan, sadaqa wallahi wa nasah, jujur apa yang dikatakan tadi sama Fubail, dan beliau telah menasihati umat. Hagar ya khawan. Ini khana fitina azakumullah, menunjukkan betapa bersihnya hati para imam kita, para ulama kita, salafuna salih rahimahumullahu ta'ala, hatinya sangat bersih dari penguasanya, dari pemerintahnya. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada amarah, tidak ada kedongkolan sama sekali kepada penguasanya. Padahal ketika itu, khanafitina azakumullah, penguasa mereka, ada yang penguasa yang baik, ada pula penguasa yang zalim. Mereka merasakan semuanya itu. Sempat merasakan manisnya pemerintahan yang mulia, pembantunya Umar bin Abdul Aziz yang adil. Dan juga sempat pula menikmati pahitnya pemerintahan yang zalim. Namun itu semuanya khanafitina azakumullah tidak membuat hati mereka itu panas. Atau dipenuhi dengan hasad. Atau kebencian. Atau kemurkaan. Atau kedongkolan. Apalagi dipenuhi dengan yang namanya keinginan untuk memberontak penguasa. Tidak ada ya khan. Justru prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita, dan itu merupakan prinsip yang diajarkan pula oleh Rasulullah SAW, dan menjadi kesepakatan seluruh para ulama, mereka mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Sebab khana fitina azakumullah, kalau penguasanya adil, penguasanya baik, baik penguasanya, soleh orangnya, maka akan baik pula sistem pemerintahannya. Kalau baik ini semuanya ikhwan, pemerintahannya baik, sistemnya baik, maka akan dirasakan semua kebaikan tadi oleh semua masyarakatnya. Sehingga bangsa pun akan menjadi baik. Negara pun akan menjadi negara yang aman, tentram, negara yang saleh, negara yang masya Allah mendapatkan barakah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berkurang yang namanya pencurian, perzinaan, pemberontakan, wahagada. Dan kalau negara itu ikhwan fillah azakumullah, demikian keadaannya, maka negara tersebut secara enggak langsung telah memiliki kekuatan yang luar biasa, yang amat sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Itulah contoh profil negara yang ada di zamannya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Baik, ini hadis yang pertama. Teruskan. Atau pertanyaan? Hah? Ini aja. Nggak teruskan. Yang berikutnya ini kisahnya Juraij. Baca ya. Baca aja ya, Pak. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana 'Ayyash ibn al-Walid. Ini semuanya rawinya thiqah ya, Pak. Dari mulai awal sampai terakhir semua thiqah ya, Pak. Qala haddatsana Abdul A'la bin Abdul A'la. Qala haddatsana Muhammad bin Ishaq sahibu sirah ya, Pak. Dia saduq. Orang ini aja berarti yang gak siapa. Muhammad bin Ishaq, sahibu sirah saduq. Orang yang jujur. Dihasankan hadisnya. Namun dia mudallis. Dia menyamarkan hadis. Sehingga diterima. Kalau dia mengucapkan haddatsana atau sami'tu atau akhbarana. Dan di sini dia mengatakan an. Maka syarat ini ikhwan. Fi dha'af, ada kelemahan. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari jalan yang lainnya. Paham ya? Sehingga enggak usah dibahas sanadnya ya. Hadis ini yang panjang ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya sehingga muttafaqun alaih. An Yazid bin Abdullah ibn Qusayta. An Muhammad ibn Syurahbil. Akhi Bani Abdul Dar. An Abi Hurairah taqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma takallama mauludun, tidaklah berbicara seorang bayi, minan nas, dari kalangan umat manusia, fi mahdin, dalam keadaan bayi itu masih dalam apa yang namanya ini? Buayan, ya, dalam buayan ibunya, illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij dan temannya si Juraij. Artinya dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam sepanjang sejarah umat manusia, itu ada dua saja bayi yang bisa ngomong. Kayak bayi yang masih dalam gendongan ibunya bisa ngomong. Disebutkan dalam riwayat yang lain, salasa, ada tiga ya. Sehingga yang dua ini bukan pembatasan. Antara kiri riwayat yang lain mengatakan tiga. Yang pertama ialah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan kisahnya ma'ruf dalam Al-Quranul Karim. Ketika Maryam alaihissalam melahirkan putranya Isa bin Maryam. Di mana ini? Lahirnya di mana ini? Di kandang domba? Apa di mana ini? Di mana? Di bawah pohon kurma ya ikhwan. Namam? Sir'in nakhlah. Namam. Di bawah pohon kurma ya ikhwan. Sehingga sangat batil. Dan dusta besar omongannya orang-orang Nasara yang mengatakan Isa bin Maryam lahirnya di kandang domba. Allahu musta'an. Ketika itu Nabi Maryam alaihissalam datang kepada kaumnya. Dan sebelumnya telah bernazar untuk enggak berbicara.